Ya, kembali lagi bareng kembali lagi bareng Kacong Bermusik. Kali ini dikasih satu buat nembang lagu. Dikasih tembang yang sebesar dulu om. Tapi tetap bayang ya. Aplausnya yang di bawah, terima kasih semuanya bro. Balik lagi om. Ayo ke depan om, temenin saya. Hmm. kasih satu buat tembang lagu terbaru. Kembali kita goyang bro. Om Hari ikut goyang ya. Terus nanku Ya, terima kasih. Terima kasih. Sonia Rizka Kacong Pro. Ya, terima kasih Amumun. Mungkin Amumun suka yang jamu-jamu ya. Kali ini kasih satu buat Bang lagu Medir. Lek. Hey. Ajamu yuk. Kamu memang macet, kau besar nelek. Iki lo artis Kacong Pro Music untuk Sonia Rizka. Terima kasih. Iya, terima kasih Om Har. Kembali lagi bareng Kacong Pro Music. Ya, pasti dong. Kali ini minta lagunya yang rancak-rancak dulu ya Om Har ya. Iya, biar semangat tuh. Mungkin Om Har mau ikut joget. Loh. Iya, monggo satu buat tembang lagu. Om Herman pandang menari saya, Om. Kita kembali goyang, bro. Ajok, bro. Thank you. spesial gue ngareka dedo. Angkat tangannya, bro.